biarkan waktu kemarin kembali mengulangi derita. Aku takut kehilangan cinta yang suci abadi. Apakah kau merasa ketakutan ini menyelubungi semua cinta yang abadi? Tunjukkan cahaya, terangi jalanku. Tuhan, kau tunjukkan segala. Izinkan aku tenang merasakan saat-saat bersamamu. Ku teruskan perjalanan kena semangat cintamu, menguatkan segala tuh aku mencoba. Saat bersamamu.